Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan berkatalah orang-orang yang dianggap lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang telah menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang membuat kamu dekat kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, untuk melemahkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan juga membatasi rezeki. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya.

kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang sangat keras. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli syai'in shahid. Katakanlah Muhammad, imbalan apa yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Qul jaa'al haqqu wa ma yubdi'ul baathilu wa ma yu'id. Katakanlah Muhammad, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Qul in dhalaltu fa innama adillu 'ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samii'un qarib. Katakanlah Muhammad, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku hanya sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha dekat. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Dan alangkah mengerikan, sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat, untuk dibawa ke neraka. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan ketika itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ. Dan diberilah penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu dalam keraguan yang mendalam.